بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda Mathalul mu'minina al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabaka baina asabihi hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan. Satu sama lain saling menguatkan. Dan beliau merekatkan jarinya seperti ini. Sebuah penggambaran eratnya persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Sebuah penggambaran betapa kokoh, betapa kuat interaksi di antara kaum mukminin. Mereka semuanya dianggap seperti satu bangunan yang saling menguatkan, yang saling mengokohkan. Yasuddu ba'dahu ba'dha. Dalam Bukhari Muslim juga, dari sahabat Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathil jasad." Perumpamaan kaum mukminin di dalam hal saling mencinta di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling menyantuni, membantu di antara mereka seperti satu tubuh, satu jasad. Ketika satu anggota tubuhnya sakit, yang lain merasakan sakitnya sehingga dia meradang kepanasan, enggak bisa tidur malam. Penggambaran yang lebih dalam lagi, umat Islam, kaum mukminin diumpamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti satu jasad, satu tubuh. mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling menyantuni, saling membantu. Seperti satu jasad, satu tubuh. Yang satu sakit, yang lain merasakannya. Itulah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang dihasung, yang diharuskan, yang diwajibkan dalam Islam. Umat Islam harus merajut tali persaudaraan dengan prinsip keislamannya, prinsip keimanannya, dengan bimbingan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, merajut persaudaraan seperti satu tubuh, seperti satu bangunan. Tidak ada bedanya antara saya dan antum. Tidak ada bedanya antara mereka dan kalian. Dimanapun muslimin berada, kapanpun masa dan waktu dan eranya, mereka semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah menegaskan dalam firman-Nya, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Satu tubuh, saling menguatkan, satu bangunan. Dalam Islam, barakallahu fikum, disyariatkan sekian banyak bimbingan-bimbingan, baik ucapan-ucapan, tindak tanduk, perilaku, perbuatan, yang dengan itu diharapkan ukhuwah semakin kokoh, ukhuwah semakin erat terajut. Bimbingan Islam, amal yang mulia, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah yang baik, untuk menguatkan ukhuwah. Begitu pula barakallahu fikum dalam Islam dilarang, dikecam ragam ucapan, ragam perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk yang bisa menggoyahkan ukhuwah, yang bisa mengoyak-ngoyak ukhuwah, yang bisa menghancurkan ukhuwah. Dikecam, dilarang. Dan semua dipastikan termasuk perangai yang buruk, akhlak yang tercela, budi pekerti yang tidak luhur, hal-hal yang mungkar, perkara yang melanggar syariat, yang bisa merusak ukhuwah, dilarang dan dikecam dalam Islam. Itu semua harapan dan tujuan intinya adalah muslimin bisa kuat, bisa kokoh dengan ukhuwahnya, persaudaraan karena sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, sesama umat Islam yang berkomitmen untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ukhuwah dengan bimbingan Islam dan sunnah. Barakallahu fikum. Bimbingan-bimbingan tadi ditujukan kepada semua pihak. Semua umat Islam. Semua umat Islam dihasung untuk itu. Melaksanakan hal-hal yang mengokohkan ukhuwah. Dilarang mengerjakan hal-hal yang mengoyak ukhuwah. Ditujukan kepada masing-masing muslim di seluruh tempat, di seluruh wilayah, di seluruh negara, seluruh dunia. Supaya kokoh ukhuwahnya. Supaya bagus muamalahnya. Supaya baik interaksinya. Sehingga hubungannya nyaman, bermasyarakat juga enak, saling mencinta, saling menghormati, saling merahmati, saling menyayangi. Semua umat Islam akhuna, saudara kita. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Secara khusus, hasungan untuk ukhuwah Islamiyah, hasungan untuk merajut persaudaraan dengan prinsip keislaman, lebih ditekankan lagi ketika makomnya makom dakwah ilallah. dalam bingkai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara para dai, di antara para pengampu-pengampu dakwah, di antara para pengurus-pengurus dakwah, orang-orang yang terlibat dalam tarbiyah dan dakwah, orang yang punya andil yang terjun dalam medan dakwah, para duat, para muballighin, para muallimin, para mudarrisin, para asatidza, para alim ulama yang terlibat dalam dakwah yang mulia ini. Lebih khusus lagi, mereka dihasung untuk memiliki ukhuwah yang lebih kuat. Harus lebih merajut ukhuwah di antara mereka. Kenapa demikian? Yang pertama, kewajiban ukhuwah untuk semua pihak, dai atau bukan dai. Yang kedua, dikarenakan dakwah ini adalah amal besar, sebuah maqam yang sangat agung, yang sangat mulia, sebuah martabat yang sangat tinggi. Tantangan-tantangan dalam dakwah beragam, banyak, berat. Dan yang ketiga, dikarenakan yang namanya dakwah adalah amal jama'i, amalan yang melibatkan banyak pihak. Tidak hanya satu orang yang berdakwah, tapi sekian orang berdakwah di sebuah tempat. Ratusan orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang berdakwah seluruh dunia ini. Banyak yang terlibat dalam dakwah ilallah, barakallahu fikum. Amal jama'i. Sehingga barakallahu fikum, ukhuwah Islamiyah yang memang secara umum dihasung untuk semua umat Islam, supaya mereka bersaudara dengan Islam, dengan iman, dengan sunnah, maka ukhuwah ini lebih dihasung lagi, lebih dianjurkan lagi untuk para ulama, untuk para duat ilallah, untuk para muballigh, untuk para muallim, para pengajar, para pendidik yang terjun dalam dunia dakwah dan tarbiyah. Karena poin-poin tadi. Ikhwan fillah na'azakumullah, ukhuwah Islamiyah di atas sunnah dalam bingkai dakwah ini perkara yang sangat urgen. Ketika terajut ukhuwah Islamiyah antar para duat, maka dakwah berjalan dengan stabil. Dakwah berjalan bersama-sama, maju ke depan. Tidak ada hambatan intern. Dakwah menjadi kuat, menjadi kokoh. Para dai-nya saling menguatkan, saling mencintai, saling merahmati, saling menghargai, sebagaimana ukhuwah pada umumnya. Sehingga dakwah itu tersebar dengan indah, tersebar dengan hikmah, tersebar membawa kemaslahatan, kemanfaatan di tengah-tengah umat. Lebih mudah diterima oleh masyarakat dikarenakan tampilannya bagus. Para dai-nya satu kata, satu kalimat, satu misi, satu visi. Semuanya untuk berdakwah kepada Allah. Satu tujuan, meraih ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan supaya umat manusia bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, ala tauhid, dengan sunnah. Itu luar biasa. Sangat luar biasa. Urgensinya sangat mendesak. Tanpa ukhuwah Islamiyah di kalangan para duat ilallah, dakwah akan mandek, jadi tempat, enggak ada pengembangan, enggak ada kemajuan. Bisa dibayangkan barakallahu fikum, ketika para dai-nya, para mubaliknya, para muallimnya saling bermusuhan, saling membenci, saling su'uban, saling menjatuhkan kehormatan, apa yang terjadi? Dakwah hancur. Dakwah enggak berjalan. Langkahnya terhambat, banyak hambatan, terlalu banyak batu kerikil yang tajam intern mereka sendiri. Yang semestinya energi bisa difokuskan mengajarkan kepada umat tauhid, sunnah, mengajarkan ilmu agama yang ilmiah, tersibukkan dengan perkara-perkara intern. Gesekan sana, gesekan sini, permusuhan sana, permusuhan sini, kebencian sana, kebencian sini, pertikaian sana, pertikaian sini. Hancur. Hancur. Lebih mengerikan kehancurannya daripada semata-mata muslimin secara umum yang bukan dai yang ribut. Sebab tidak membawa nama dakwah. Adapun para dai, para ulama, para murabi, para mubalig, para muallim membawa nama dakwah. Masing-masing di belakang mereka ada mad'unya, ada audien dakwahnya, ada pengikutnya, ada pengagumnya. Sehingga yang terlibat banyak orang. Yang bermusuhan semakin luas. Yang bertikai semakin luas. Efek negatifnya semakin luas. Barakallahu. Ini perkara yang real, yang nyata, bisa dicerna, dipandang dengan jelas. Barakallahu fikum ketika terjadi seperti itu. Sehingga urgensi ukhuwah ini luar biasa. Baik dalam keseharian dan khususnya dalam maqam dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya bacakan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk sedikit memberikan ingatan kepada kita betapa mulia, betapa tinggi, betapa agung maqam dakwah ini. Supaya jangan sampai dakwah dianggap perkara kecil, perkara remeh, perkara sepele. Supaya dakwah ini mulia di hati kita. Mulia dalam pandangan kita. Perkara besar dalam hati kita. Yang tidak boleh hancur dikarenakan kerusakan muamalah. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah dalam muqaddimah risalah beliau Risalatun ila du'at, beliau menjelaskan, beliau mengatakan fa inna maqamad da'wati ila Allah ta'ala maqamun 'azim wa martabatun 'aliyah. Maqam dakwah kepada Allah adalah maqam yang sangat agung, martabat yang sangat tinggi. Li'annahu maqamu safwati khalqillahi ta'ala min rusulil kiram. Dikarenakan maqam dakwah adalah maqam makhluk-makhluk pilihan, makhluk Allah pilihan dari kalangan para rasul yang mulia. Wa khulafaihim rasyidin. Dan maqamnya para khulafaur rasyidin, para pengganti-pengganti rasul yang terbimbing. Alladzina khalafuhum fil ilmi bil haqqi wal amali bihi wa da'wati ilaih. Yaitu orang-orang yang menggantikan para rasul di dalam mengilmui kebenaran, mengamalkan kebenaran, mendakwakan kebenaran. Maqam yang sangat agung. Maqamnya para nabi dan para rasul. Maqamnya para sahabat-sahabat Nabi dan sahabat-sahabat Rasul. Maqamnya safwatul khalqi, makhluk pilihan. Maqamnya salafun salih. Maqamnya para sahabat, para tabi'in, ba'd tabi'in. Maqamnya para ulama rabbaniyin. Maqamnya para a'immah, para imam, imam mulia pada agama ini. Ila yaumiddin. Bukan amal sembarangan. Beliau mengatakan fajadirun bina an nuwalli hadzal maqama majhudana. Maka seyogianya, semestinya bagi kita untuk mengerahkan segenap kemampuan kita untuk melaksanakan maqam ini, mewujudkan maqam ini. Wa nas'a fihi as-sa'yal la'iq, dan kita berupaya pada maqam dakwah ini dengan upaya-upaya yang layak. Mukhlisina lillahi fi dzalik, dengan mengikhlaskan niat untuk Allah semata pada maqam dakwah ini. Muttabi'ina li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka untuk mengikuti ittiba', mengikuti rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Liyakuna sa'yuna mashkuran maqbula, supaya upaya kita, usaha kita disyukuri dan diterima oleh Allah azza wajalla. Ini ibadah besar, ini amal besar, ketaatan yang sangat agung. Harus kita ikhlaskan niat dalam dakwah. Harus mencontoh Nabi kita Muhammad dalam dakwah sallallahu alaihi wasallam. Indah kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapannya beliau rahimahullahu taala. Penting untuk kita berikan tempat yang layak dalam hati kita. Camkan baik-baik pada hati kita yang paling dalam. Amalan dakwah ini agung. Ini amalan yang sangat mulia. Amal yang sangat besar. Amalnya para anbiya wal mursalin. Amalnya para sahabah salafuna salihin. Amalnya para ulama rabbaniyin. Amalnya makhluk Allah yang terpilih dari kalangan hamba-hamba Allah yang salihin, yang muttaqin. Camkan itu. Ini amal besar. Jaga dakwah yang mulia ini. Perjuangkan dakwah yang besar ini. Berkorbanlah untuk dakwah yang agung ini. Jangan kamu anggap kecil, sehingga dengan enteng kau porak-porandakan dakwah yang mulia ini. Jangan kamu anggap sepele, sehingga kamu hancurkan dakwah yang mulia ini dengan perangai yang buruk, dengan perangai yang kerdil, dengan akhlak yang jelek. Camkan baik-baik. Ini amal besar, ibadah besar. Sehingga sekali lagi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah di atas sunnah, dianjurkan untuk segenap kaum muslimin. Dan lebih khusus lagi, ukhuwah Islamiyah di atas sunnah, dianjurkan, diharuskan, diwajibkan atas segenap para duat ilallah, orang-orang yang terlibat dalam tarbiyah dan dakwah yang mulia ini, supaya dakwah menjadi lebih agung, terhormat, dimuliakan, menjadi amal yang besar, amal yang agung sebagaimana mestinya. Enggak dihinakan, enggak direndahkan, enggak dijatuhkan, enggak dicemooh. Barakallahu fikum. Ikhwanul fitna azakumullah. Ukhuwah Islamiyah dalam bingkai dakwah memang bukan semata-mata slogan. Memang bukan semata-mata pengakuan. Bukan semata-mata moto, logo. Memang harus diwujudkan. Diwujudkan dengan tindakan. Diwujudkan dengan upaya-upaya. Dan upayanya harus dengan bimbingan-bimbingan syar'i. Ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini. Kalau ukhuwah, sering antum dengarkan. Penekanannya urgensi ukhuwah dalam dakwah. Yang terpenting bagaimana antum mewujudkan, merealisasikan ukhuwah Islamiyah di atas sunnah dalam dakwah ini. Bagaimana seharusnya seorang da'i merajut tali ukhuwah di antara mereka. Barakallahu fikum. Dan ini khana bitina azakumullah. Nasihat untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian, dikarenakan antum-antum semua memiliki tanggung jawab dakwah di pundak masing-masing dengan kadar kemampuannya. Semua umat Islam punya mas'uliyatu dakwah, tanggung jawab dakwah di pundaknya masing-masing dengan kadar kemampuannya. Rasul menegaskan dalam hadis, balighu anni walau ayatan, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Barakallahu fikum. Bimbingan yang pertama untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam dakwah ila Allah, at-tanasuh lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ada upaya saling menasihati, terkhusus di antara para duat ila Allah, nasihat ikhlas karena Allah, nasihat di jalan Allah, nasihat di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. At-tanasuh. Dikarenakan barakallahu fikum, semua ulama, semua duat, semua da'i manusia biasa. Mereka bukan malaikat. Pasti salah. Pasti ada ketergelinciran. Pasti ada kekurangan, keaiban. Pasti ada kelemahan. Bahkan pasti berbuat salah, berbuat dosa. Manusia. Barakallahu fikum. Hatta para ulama, hatta para duat. Mereka manusia biasa. Maka, bukti ukhuwah yang jujur. Di antara kaum muslimin secara umum dan di antara para duat ila Allah secara khusus ialah an-nasihah. Memberikan nasihat. Memberikan masukan-masukan. Memperbaiki kesalahan-kesalahan dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Menegur kesalahan-kesalahan orang lain, dai yang lain dengan cara yang bagus, dengan cara yang lembut. An-nasihah. An-nasihah ini adalah dalilul ukhuwatis sadiqah. Bukti ukhuwah yang jujur. Itu tanasuh. Seorang saudara yang jujur dalam persaudaraannya, dia akan selalu menasihati kamu untuk kebaikan kamu. Yang namanya an-nasiha ialah iradatul khair wassalah lil mansuhi lahu fi ma'ashihi wa ma'adih. Pengertian nasihat ialah kehendak atau menginginkan kebaikan, kemaslahatan untuk orang yang dinasihati. Kebaikan pada dunianya, pada akhiratnya. Itu nasihat. Dari maknanya, sudah terpatri sebuah keikhlasan, sebuah ketulusan, sebuah kejujuran di dalam menasihati. Menginginkan orang tadi baik, mengharapkan orang tadi soleh, mengharapkan dia mendapatkan kemaslahatannya, maslahat dunianya atau akhiratnya. Yang dulunya buruk jadi bagus. Yang tadinya punya aib, hilang aibnya. Yang tadinya punya celah, hilang celahnya. Menjadi bersih, menjadi bagus. Nasihat ini barakallahu fikum merupakan inti agama. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama adalah nasihat. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menjelaskan tentang makna riwayat ini, "Ai an-nasihatu afdalud dini wa akmaluh." Yani nasihat agama yang paling afdal, yang paling sempurna. Barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang riwayat ini. Beliau mengatakan para ulama, para fuqaha mengatakan agama Islam itu bersumber dari 4 hadis. Itu katanya para fuqaha. Dibawakan hadisnya ya, dibawakan hadis sama mereka. Kata Nawawi, wa aqul, tapi saya mengatakan, bal madaruhu ala hadis ad-dinun nasihah. Bahkan saya mengatakan, sumber agama, poros agama, semuanya ada pada hadis ini. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab sucinya, nasihat bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk semua kaum muslimin. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna an-nasihatu li'ammatil muslimin. Nasihat untuk muslimin secara umum. Beliau mengatakan, iradatul khairi lahum. Wan-nasaihu li'ammatil muslimin iradatul khairi lahum. Wa yadkhulu fi dhalik ta'limuhum wa ta'rifuhum lazima wa hidayatuhum ilal haqqi. Pengertian menasihati muslimin secara umum, menghendaki kebaikan untuk mereka. Juga dimasukkan dalam makna ini adalah mengajarkan ilmu kepada mereka, mengenalkan kepada mereka perkara-perkara yang wajib atas mereka, dan memberi petunjuk kepada mereka kepada kebenaran. Iradatul khairi lahum. Ini barakallahu fikum harus ditegakkan di antara para dai Allah. Masing-masing dai harus memiliki jiwa ini. Secara ikhlas, secara tulus, secara jujur menginginkan dai-dai yang lainnya mendapatkan kebaikan mereka, meraih kebaikan dunia, kebaikan agama. Sehingga ketika ada yang keliru, dibetulkan dengan cara yang baik. Ketika ada yang salah, ditegur dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Masing-masing orang punya tugas untuk menasihati orang lain. Dan masing-masing orang, terutama para dai, diwajibkan untuk menerima nasihat dari siapapun. Jarir bin Abdul Bajali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kata sahabat Jarir, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa itaiz zakati wan nushi li kulli muslim. Aku pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati semua kaum muslimin. Ini hadis dalam Sahih Muslim, juga yang lainnya menegaskan nasihat kewajiban semua orang. Masing-masing kita harus punya semangat menasihati dengan cara yang baik. Terutama para dai, itu tugasnya mereka memang. Sebagai orang yang nasih, memberikan nasihat pada umatnya. Semua dai punya hak untuk menasihati orang lain, terutama para dai-dai yang lainnya, antar para dai. Masing-masing muslimin, masing-masing dai secara khusus diwajibkan untuk terbuka, hatinya lapang, berjiwa besar menerima nasihatnya orang lain. Itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat terbuka, sangat berlapang dada, sangat berjiwa besar menerima nasihat dari siapapun, bahkan dari orang kafir. Ketika yang disampaikan itu benar. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihah, juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam Al-Jami' As-Sahih, dari Qutailah bintu Saifi, dia mengatakan Qutaibah bintu Saifi Al-Juhainiyah, semoga Allah meridainya, mengatakan Ata hibrun minnal ahbar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pernah suatu hari ada seorang alim Yahudi dari alim-alim Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimnya Yahudi. Namanya Habr atau Ahbar. Kalau Nasrani pendeta namanya Rahib, Ruhban. Kalau Ahbar itu alimnya Yahudi. Datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ya Muhammad. Itu mereka nak mengatakan, Ya Ayuhan Nabi. Ya Muhammad. Ni'mal qawm antum. Laula annakum tushrikun. Wahai Muhammad, sebaik-baik kamu itu kalian. Kalau seandainya kamu tidak syirik. Tidak syirik. Bayangkan. Yahudi yang mengatakan itu. Musuh Islam, musuh agama. Menyatakan pada kalian ada kesyirikan. Ini perkara besar. Klaim besar. Tuduhan besar ini. Terima enggak? Yahudi ya, akhirnya apa juga terima. Jangan dikufris. Antum itu. Belum enggak? Maka beliau mengatakan Subhanallah, wa madzak? Subhanallah, apa itu? Kok kami dikatakan musyrik? Rasul mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah yang benar, memberantas semua kesyirikan. Kok ada pada kami kesyirikan? Apa itu? Qala, berkata sang alim Yahudi, taquluna idza halaftum wal ka'bati. Kalian kalau bersumpah mengatakan wal Ka'bah demi Ka'bah. Ka'bah makhluk. Bersumpah ada dengan nama makhluk. Syirik itu. Berkata Qutailah atau Qutaibah fa'amhala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syai'. Rasul pun menunda sebagian waktu. Saya belum tidak langsung merespon. Menunda. Amhal. Mengecek. Melihat. Apa betul ada yang disampaikan Yahudi tadi pada umatnya? Ternyata memang ada. Thumma qala, maka belum mengatakan innahu qad qal. Sesungguhnya dia telah mengatakan seperti itu. Faman halafa fal yahlif bi rabbil ka'bah. Maka barang siapa bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan kata-kata wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, yakni Allah Azza wa Jalla. Diterima ya ikhwan. Karena memang real. Emang itu syirik. Dan ada pada sebagian muslimin, real, ada terjadi, terima. Walaupun dari Yahudi. Diterima. Diterima. Tetap mengatakan dia Yahudi, tidak mengatakan ente kawan kami sekarang ya, enggak. Yahudi, Yahudi. Tapi dikatakan nasihatnya benar, diterima. Qala, berkata lagi, itu alim Yahudi. Ngomong lagi dia. Ya Muhammad, ni'mal qawm antum, laula annakum taj'aluna lillahi niddan. Sebaik-baik qawm itu kalian. Kalau bukan karena kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jal. Itu syirik. Belum mengatakan Subhanallah wa madzak. Apa itu? Subhanallah apa ini? Qala, katanya alim Yahudi tadi. Taquluna masya'allah wa syi'ta. Kalian mengatakan masya'allah wa syi'ta dengan wawu. Apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki wahai Rasul. Dengan wawu. Menserajatkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu syirik. Nah boleh. Beliau pun kemudian menunda sebentar, belum merespon, mengecek. Dan ada pada kaum muslimin. Maka beliau mengatakan, innahu qad qal. Sungguh dia telah mengatakan seperti itu. Faman qala masya Allah, falyasil bainahuma thumma syi'ta. Maka barang siapa yang mau mengatakan masya Allah, hendaklah dia memberikan fasilah, jedah, penghalang. Dia mengatakan thumma syi'ta. Jangan mengatakan wasyita, tapi thumma syita. Supaya enggak sama antara Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya. Luar biasa. Ini percontohan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, maka seorang dai ilallah yang muwaffaq, yang tawadhu', yang menunjukkan kedalaman ilmunya, kematangan ilmunya, kematangan akhlaknya, dia akan terbuka menerima nasihat siapapun. Ketika apa yang diutarakan itu benar, akan dia terima. Ketika nasihatnya terkait dengan keadaan dirinya, menunjukkan kesalahan dirinya, dia cek memang ada, dia terima. Berterima kasih pada menasihati dan memperbaiki diri. Hakata. Barakallahu fikum. Fudhal ibn Iyad rahimahullah ditanya tentang tawadhu. Beliau mengatakan yang namanya tawadhu yakhdha'u lil haqqi wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Kata Fudhal ibn Iyad, tawadhu itu adalah engkau patuh kepada kebenaran, tunduk kepada kebenaran, dan menerima al-haq dari siapa yang menyampaikannya. Wa yaqbaluhu mimman qalahu. Sehingga tidak ada seorang pun yang melebihi nasihat. Tidak ada seorang pun yang kebal nasihat, anti nasihat. Upaya untuk merajut ukhuwah di antara para duat, antara cinta, antara para duat, tanda ukhuwah yang jujur di kalangan para duat, ialah tabadur nasihah bainahum, bertukar nasihat di antara mereka. At-tanasuh bainahum, saling menasihati di antara mereka. Dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut. Dan sangat dianjurkan antara mereka saja. Sirran fima bainahum, rahasia di antara mereka saja. Dalam rangka untuk menjaga kehormatan semua para duat ilallah barakallahu fikum. Ibnu Hibban rahimahullah dalam bukunya Rawdatul Uqala menyatakan, wa alamatun nasih idza arada zainatal mansuhi lahu ayyan sahahu sirran. Ciri-ciri orang yang menasihati dan menginginkan kebaikan, perhiasan untuk orang yang dia nasihati, ialah dia menasihati orang tadi sembunyi-sembunyi. Sir. Wa alamatu man arada syainahu ayyan sahahu ala niyatan. Dan ciri-ciri orang yang menasihati dan ingin menjatuhkan, mencoreng-moreng nama baik orang yang dia nasihati, dia akan menasihatinya dengan terang-terangan di depan halayak ramai. Sir. At-tanasuh harus. Menasihati, iya, dengan cara yang baik. Menerima nasihat, iya. Terbukalah, lapang dadalah. Terima al-haq itu. Perbaiki diri, evaluasi, muhasabah. Dan semua dikerjakan dengan rasa mahabbah, rasa cinta, kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Barakallahu fikum. Baina du'at, du'atus sunnah. Barakallahu fikum. Dengan cara seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, ukhuwah akan terjaga. Dan itu merupakan bukti jujurnya ukhuwah Islamiyah. Akhun shadiq, saudara yang jujur adalah saudara yang akan senantiasa menegur kamu lillahi ta'ala. Ya, seorang yang berpura-pura saudara padahal dia adalah musuh kamu adalah orang yang membiarkan kamu dalam kemungkaran dengan tanpa dihentikan, dengan tanpa dia menasihati kamu. Katanya orang bijak di zaman dahulu kala, mereka mengatakan man ahabbaka nahaka wa man abghadaka aghrak. Man ahabbaka nahaka, orang yang mencintai kamu dia pasti akan melarang kamu. Wa man abghadaka aghrak, dan orang yang membenci kamu dia akan membiarkan kamu dalam kebinasaan, dalam kemungkaran. Khonabidina azakumullah, hal yang penting untuk diingatkan adalah berlapang dada, berjiwa besar menerima nasihat dari orang lain. Berterima kasih kepada orang yang memberi kamu nasihat dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Sebab di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ini dikeluhkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, menukil dari Al-Fakhr Razi pada masanya Ar-Razi, yang dikeluhkan oleh mereka, oleh beliau adalah barakallahu fikum, kondisi yang terbalik. Orang yang paling dibenci di zaman sekarang ini, orang yang paling dibenci di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang menasihati kamu. Abghadun nasi ilaik man nasahaka. Terbalik ya ikhwan. Orang yang paling enggak disukai, yang paling dibenci adalah orang yang menasihati kamu. Allahul musta'an. Padahal para nasihin dengan niatan yang ikhlas dan jujur, tulus adalah orang yang sangat mulia, mencintai kamu karena Allah. Mestinya kamu mencintai mereka selama mereka menyampaikan nasihatnya dengan bijak, dengan baik, tujuannya untuk iradatul khair, mengharapkan kebaikan bagi yang dinasihati, bukan dalam rangka ihanah, menghinakan, bukan dalam rangka taubih, pelecehan, bukan dalam rangka istihza, Allah. Kalau yang terakhir ini, jangan gubris dia. Dia orang yang bukan nasih, dia adalah orang yang ingin kebinasaan atas diri kamu. Allahul musta'an. Yang pertama, at-tanasuh fima bainahum. Yang kedua adalah barakallahu fikum, ta'zimu hurmatil muslim wa bil khasu ad-du'at ila Allah. Mengagungkan kehormatan seorang muslim, mengagungkan kehormatan secara khusus para duat ila Allah. Seorang muslim kehormatannya sangat mulia. Apalagi dia seorang da'i ila Allah. Apalagi tingkatannya sudah para ulama, termasuk ulama ulama muslimin, ulama sunnah. Kehormatan mereka sangat besar, sangat agung, sangat mulia. Sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridainya, suatu kali pernah di depan Ka'bah. Beliau menuju ke arah Ka'bah dan mengatakan bahwasanya kehormatan kamu sangat besar. Kehormatan Ka'bah sangat besar, sangat mulia. Tapi kehormatan seorang muslim lebih mulia daripada kamu. Hurmatul muslim. Sehingga dalam Islam, barakallahu fikum, seorang muslim itu dimuliakan. Seorang da'i apalagi lebih dimuliakan karena ilmunya, karena dakwahnya. Barakallahu fikum. Tidak diperbolehkan untuk mendzaliminya, merendahkannya, melecehkannya, berdusta atas namanya, menyerahkannya kepada musuhnya, bahagia dengan kesengsaraannya, penderitaannya. Hadalah yajus. Itu yang dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim, saudara bagi Muslim yang lainnya. La yadzlimuhu. Tidak boleh mendzaliminya. Wa la yahqiruhu. Tidak boleh merendahkannya. Wa la yakhdhuluhu. Tidak menggembosi dia, melemahkan dia. Wa la yuslimuhu. Tidak boleh pula menyerahkan dia pada musuhnya. Barakallahu fikum. Dikarenakan kehormatan seorang muslim. Sebelum mengatakan kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Masing-masing muslim atas muslim yang lain adalah haram. Haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Barakallahu fikum. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada khutbah Mina, pada haji wada, ketika berkhutbah di hadapan para sahabatnya, menanyakan hari apa ini, bulan apa ini, negeri apa ini. Dikatakan negeri haram, hari haram, di bulan haram, di negeri haram. Maka belum mengatakan, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلْدِكُمْ هَذَا. Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, itu haram atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, di negeri kamu ini. Harinya Yaumun Nahr. Bulannya bulan haram Dzulhijjah. Negerinya negeri haram, Baladul Haram Mekah. Kehormatan muslim itu seperti kehormatan Yaumun Nahr. Kehormatan bulan haram. Kehormatan negeri haram tanah suci. Sangat besar. Apalagi hurumatul du'at, kehormatan para da'i. Apalagi hormatul ulama, kehormatan para ulama. Maka upaya untuk merajut ukhuwah erat, kuat, kokoh. Satu sama lain dari kalangan para duat bil khusus harus saling menghormati. Harus saling menjaga kehormatan saudaranya. Barakallahu fikum. Jangan dijatuhkan. Jangan dihancurkan. Jangan diinjak-injak. Itu keharaman dalam perkara agama Allah. Lebih haram lagi kalau kamu injak para da'i. Yang kalau kamu injak para ulama. Yang kamu injak kehormatannya para umara. Para penguasa kaum muslimin. Lebih besar lagi dosanya. Sehingga harus ada upaya ta'zimul hurumat. Barakallahu fikum, mengagungkan kehormatan, memuliakan kehormatan muslimin, terutama para duat ilallah. Hormati mereka, muliakan mereka, letakkan mereka pada posisi mereka, sesuai dengan bimbingan syar'i, jangan melampaui batas. Satu sama lain saling menghormati, menjaga kehormatan. Dari satu da'i kepada da'i yang lainnya, da'i sunnah dengan da'i sunnah yang lainnya. Menjaga kehormatan, saling memuliakan, saling menghormati, saling mengagungkan dengan bimbingan Islam. Jangan hulu, jangan melampaui batas, jangan keluar dari batasannya. Hadza huwa. Sehingga justru yang sangat dianjurkan dalam Islam, barakallahu fikum, adalah ad-difa' anil akh bi dhahril ghaib. Membela kehormatan saudara yang dijatuhkan ketika enggak ada orangnya. Ada orang lain yang kemudian membicarakan aib saudaranya dalam keadaan dia tahu itu salah, itu hoax. Saudara dia orang yang ma'ruf dengan kebaikannya, ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan akhlak dan dakwahnya, dibela dia. Walaupun enggak ada orangnya. Itu pahala yang sangat besar dalam Islam, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Asma bintu Yazid, semoga Allah meridainya, dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, barakallahu fikum, dan dikatakan hasan di ghairih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam bukunya Ghayatul Maram. Datang pula dari sahabat Abu Darda dan juga yang lainnya. Katanya Asma bintu Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghaibah, kana haqqan 'ala Allahi ay yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela dari daging saudaranya ketika dia enggak ada, membela kehormatan saudaranya yang gaib, yang enggak ada, maka hak atas Allah untuk membebaskan dia dari neraka. Sebab selamat dari neraka, kehormatan saudaranya, kehormatan seorang dai sedang dihancurkan, diinjak-injak, dia bela. Ketika dia tahu itu perkara kesalahan, sang dai benar, sang dai aral haq, sang dai ma'ruf dengan kebaikannya, dengan sunnahnya, dengan akhlaknya, dengan salafiyahnya. Ada yang melecehkan dia, ada yang menikam dia dengan cara yang batil, dibela. Ini besar pahalanya, barakallahu fikum. Adapun lafaz hadisnya Abu Darda, semoga Allah meridainya, inda Ahmad juga wa Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang menolak, yang membantah orang lain yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, maka Allah akan palingkan, Allah akan tolak wajah dia dari api neraka di yaumil qiyamah nanti. Sebab selamat dari neraka, sebab dibebaskan dari neraka, amal yang sangat besar. Hadza huwa. Ini merupakan ukhuwah, tanda jujurnya sebuah ukhuwah. Upaya untuk merasakan ukhuwah. Kita menjaga kehormatan para duat, kita menjaga kehormatan para mubalighin, para muallimin, para ulamaul muslimin. Dijaga kehormatannya, dimuliakan mereka. Ketika ada yang melecehkan, ada yang menghinakan dengan cara yang batil, kamu bela dia. Apalagi tidak ada orangnya. Tanda kejujuran ukhuwah kamu. Ikhwanabitina azakumullah, ketika para du'at ilallah, satu sama lain saling menghormati, saling memuliakan, saling menjaga kehormatan, yang ada mahabbah, rasa cinta. Yang muncul itu ulfah, kesatuan hati. Yang muncul itu ketenangan dan ketenteraman dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Saling menyokong, saling mendukung. Luar biasa. Ukhuwah di antara mereka sangat kuat. Hangat hubungan mereka. Nyaman hubungan mereka. Dakwah berkembang ke depan, barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini yang disyariatkan dalam Islam, barakallahu fikum. Ada sebuah pernyataan dari Hashim bin Abdul Aziz Al-Andalusi. Ketika itu dia sedang difitnah oleh seseorang, dibela oleh sahabatnya. Barakallahu fikum. Ketika dia mendengar berita dia dibela oleh sahabatnya yang bernama Al-Walid bin Abdul Rahman bin Ghanim, dia nulis surat. Ditujukan kepada sahabatnya itu. Di antara isi suratnya adalah, "As-sadiqu man sadaqaka fi syiddati la fi raha." Seorang sadiq, seorang teman yang sesungguhnya adalah seseorang yang menemani kamu dikala kamu mendapati kondisi genting. Kondisi yang mencekam, bukan ketika menemani kamu dalam kondisi kamu lapang. Wal akh man dhabba 'anka fil ghaibi la fil mashhad. Dan al akh saudara lillah fillah yang sesungguhnya yang membela kehormatan kamu saat kamu tidak ada, bukan seseorang yang membela kehormatan kamu di depan kamu sendiri. Wal wafi man wafa laka idza khanaka zaman. Sementara al wafi orang yang tepat janji, ya seseorang yang menepati selalu janjinya untuk kamu ketika zaman sudah banyak berkhianat, banyak orang yang enggak menepati janji. Itu namanya ketulusan, kejujuran, keikhlasan dalam berukhuwah. Dan ini sangat penting diwujudkan di kalangan para du'at ilallah, para pengampu dakwah, para mubalighin, barakallahu fikum. Saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling menjaga kehormatan, saling mendukung. Barakallahu fikum. Maka yang ada, ukhuwah, indah, mu'amalah, bagus, dakwah, solid. Barakallahu fikum. Ini sekali lagi para du'at ilallah yang masyhur, yang dikenal dengan dakwahnya, dengan kebaikannya, dengan salafiyahnya, dengan sunnahnya, dengan ahad dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saat membayangkan, bisa dibayangkan. Barakallahu fikum. Na'udzubillahi min dzalik. Sebalik yang terjadi. Jangankan di antara para da'i, di kalangan kaum muslimin saja, ketika satu sama lain saling menjatuhkan kehormatan, yang terjadi permusuhan, pertikaian, kebencian, kedongkolan, kedengkian, itu pasti. Yang satu sama lain menjatuhkan kehormatan, hancur ukhuwah, hancur muamalah. Lebih mengerikan lagi, la qadarullah dan na'udzubillah min dzalik, akhlak yang sangat tercela, terjadi pada para du'at ilallah. Dan du'at salafi tidak demikian keadaannya. Kalau seandainya terjadi, satu sama lain saling menjatuhkan kehormatan, satu sama lain saling menghinakan, merendahkan, mencemooh kehormatan yang lainnya, apa yang terjadi? Hancur dakwah, hancur ukhuwah, hancur muamalah, berantakan semuanya. Bukan cinta yang terwujud, bukan kasih sayang yang berkembang, kebencian, amarah, emosi, kedongkolan, kedengkian, kebencian akan tumpah di sana. Hancur segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Maka para du'at ila Allah harus uqala, harus aqil. Para ikhwah, pengabdi dakwah harus uqala, harus aqil. Semua kaum muslimin harus uqala, hukama, harus aqil dan bijak. Jaga nama baik dakwah, dakwah Islam, dakwahul haq, dakwahus sunnah. Dengan perilaku yang baik, dengan muamalah yang baik, dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia dan terpuji, dengan ukhuwah Islamiyah, dan dengan menjaga kehormatan saudara kita, menjaga kehormatan para du'at ila Allah, para pengabdi dakwah, terutama para ulama ussunnah. Barakallahu fiik. Wallahul musta'an. Itu kenapa dalam pelajaran manhaj pelajaran aqidah disebutkan oleh para ulama una ciri-ciri penyimpangan seseorang ketika dia menikam kehormatan para ulama, ketika dia menjatuhkan kehormatan para ulama, menjatuhkan kehormatan para du'atul sunnah, para da'i-da'i sunnah, tulabul haq, tulabul ilm, yang membela agama Allah, yang membela sunnah, yang menjatuhkan kehormatan orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang menjatuhkan kehormatan para ikhwah salafiyin. Itu alamatul inhirafih, tanda penyimpangan dia. Tanda dia membenci apa yang mereka bawa, membenci sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Nah, selebihnya sama dengan pembahasan ukhwah-ukhwah yang lain. Saling menyampaikan salam, kirim salam, saling bergantian menziarahi lillahi ta'ala, lillahi wa filah, ziarah lillahi wa filah. Ada upaya untuk saling menyatuni, saling berta'awun, saling berikan hadiah, barakallahu fikum, dan yang lain-lain dari upaya-upaya yang secara umum terkait dengan ukhuwah Islamiyah, itu semua harus lebih ditekankan lagi, ada dan terjadi pada para du'at ila Allah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada du'at salafiyin, para ikhwah salafiyin, para murabbi, para muallim, para muballighin dari kalangan salafus sunnah, diberi taufik untuk menjaga dakwah yang mulia ini, merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnah di antara mereka, saling tanasuh lillah wa fillah wa ta'atillah di antara mereka, saling tawasi bihaq tawasi bersabar dengan cara baik di antara mereka, saling menghormati di antara mereka, saling mengagungkan, memuliakan bilhaq di antara mereka, dan saling menjaga kehormatan di antara mereka. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga dakwah salafiyah, dakwah sunnah, tarbiyah sunnah, tarbiyah salafiyah dijauhkan dari semua mara bahaya dan dari semua fitnah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.